Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Hamdan kathiran. Taiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. أما بعد، أحبتي في الله، أعزكم الله، الحمد لله. يا الحمد لله، kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia. Nah, hidayah taufik, berkah rahmat yang luar biasa kepada kita. Nah, di pagi hari yang cerah ini, sangat cerah, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh keberkahan ini, insyaallah, dalam rangka melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Syarhul Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok di dalam agama, tiga perkara prinsip dalam agama Islam. Nah, alhamdulillah azakumullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita mungkin perlu kita ulangi lagi ya. Agak kilas balik sedikit pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kita masih pada pembahasan al-iqamah fi biladil kufar. Nah, kemasalahan tinggal bermukim di negeri kufur. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Thaymin menjelaskan untuk safar saja pada yang sebelumnya telah beliau jelaskan padanya, ya, adanya dar, ya, al-khatar, kemudaratan. Nah, perkara yang sangat membahayakan bagi dinil muslim wa akhlakihi, wa adabihi wa suluki. Nah, perkara yang sangat mengkhawatirkan, membahayakan terkait agama seorang, akhlak, adab, perangai, tidak tanduknya. Demikian juga terlebih lagi permasalahan al-iqamah di biladil kufar. Beliau pada pertemuan sebelumnya menjelaskan untuk tinggal di negeri kafir, dipersyaratkan dua syarat ya. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, syarat yang pertama, aminan mukimu al-di, orang yang mukim tadi aman agamanya. Di mana dia memiliki ilmu dan keimanan dan kekuatan azimah. Maitma'innu al-sabati al-dini wal-hadri minan hirafi sayyid. Kekuatannya kukuh yang besar. Yang membuatnya tenang, damai, tenteram untuk senantiasa kokoh di atas agama dan menjauhi al-ihraf musyrik. Terhindar mewaspadai dari penyimpangan, kesesatan. Cara yang kedua, yatamakkanu min ihari dini bihaitsu yakumu bisyairil Islam biduni mamani'. Yang tinggal tadi dia mampu untuk menampakkan agamanya, di mana dia mampu melihat, memperlihatkan syiar-syiar Islam dengan tanpa penghalang. Tidak terhalangi dia mengerjakan sholat Jumu'ah jemaat bersama ikhwan, kalau ada yang mungkin juga di sana. Tidak terhalangi dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, semisal menaikkan zakat, puasa, berhaji dari negeri kafir tadi. Dan sekian macam dari syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama. Ini syarat. Syarat yang menjadi syarat asasi, syarat pondasi. Syarat yang sangat mendasar terkait tinggal di negeri kafir. Kenapa di sini? Awali lagi. Karena nanti untuk kisem. Orang yang tinggal di negeri kafir itu nanti akan beliau sebutkan beberapa macam bentuk karakteristik, ya, ada 6 macam. Nah, pada jenis qisam yang keempat itu syarat 2 tadi ditambah lagi, ya, syarat 2 tadi ditambah lagi. Nah, setelah penjelasan 2 syarat tadi, beliau masuk kepada permasalahan al-iqamah yang tengah kita bahas sekarang, ya. Al-iqamah itu di biladil kufar. Nah, tinggal di negeri kafir. Nah, beliau sebutkan. Nah, anwa atau taksim, klasifikasi macam-macam karakteristik orang-orang yang tinggal di negeri kufur. Ada berapa macam? Yang saya sebutkan tadi ada 6, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qisam yang pertama dan kedua, jenis yang pertama dan kedua telah kita lewati, ya. Nah, telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Itu qisam awal, itu ayyukima lidakwat ilal Islam wa tarhibihi. Orang yang mungkin di sana tujuannya untuk berdakwah, menyeru, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, baik orang-orang kafir di sana. Nah, dan juga mengokohkan berdakwah kepada kaum muslimin yang memang mungkin penduduk asli sana. Nah, ya. Dan ini seperti yang dilakukan oleh masyayikh kita. Nah, masyayikh kita misalnya Abdul Bukhari. Nah, kadang diundang, ya, negeri-negeri far, semisal Inggris. Inggris, dan juga mungkin Amerika, ya, demikian, ya. Sana ada ikhwah kaum muslimin yang memang tinggal di sana, dan mereka al-aqliyat, minoritas, dan dakwah sekaligus, ya. Ada ikhwah di sana mungkin mengajak orang untuk menghadiri kajian roh ilmiah tersebut, dan bangka juga pendekatan memperkenalkan, mengajak, menyeru kepada agama Islam. Nah, jenis yang pertama ini hukumnya apa? Hukumnya wajib, kan? Fardhu kifayah ala man qadara 'alaiha, terhadap orang yang mampu melakukannya. Dan syarat memang at-haqqaqa da'watu wa an la yujada man yamna'u minha aw min al-istijabati ilayha. Nah, an tatahaqqaqa da'watu, dakwahnya memang bisa terwujud, terlaksana, ya. Nah, tidak ada penghalang. Ini baru mau diumumkan sudah ada penentangan. Nah, tidak tercapai. Nah, ataupun didapati man yamna'u minha, orang-orang yang menentangnya, menghalainya. Nah, menghalangi dakwah tadi, atau orang-orang yang berupaya untuk istijabah, menerima dakwah tersebut. Nah, ini enggak boleh, ya. Enggak boleh. Nah, ya, selain syarat yang tadi, ya, syarat yang kedua tadi, syarat aitamatkan. Nah, atau syarat aminah. Orang yang mungkin tinggal di sana, dia aman agamanya. Bisa dia memperlihatkan syiar Islam dari, termasuk ini. Dua syarat tersebut tentunya untuk orang yang berdakwah, tinggal di sana berdakwah, itu harus terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka pada saat itu, sebagaimana pada penjelasan masyayikh atau asyikh Muhammad bin Salih al-Muthaymin pada pertemuan sebelumnya, pada saat itu wajib baginya untuk hijrah, ya. Nah, ini al-qism al-awwal. Ya, jenis yang pertama. Al-qism al-thani, jenis yang kedua, yukima li dirasati ahwal kafirin, ta'arufi ala mahum alih, min fasadil akidah wa butalin ta'buri, wa hilalil akhlaq, wa fahdawiyati suluk. Nah, qism yang kedua ini, kata beliau, orang yang tinggal sana untuk pelajari orang-orang kufar kondisinya, ya. Allah alam, tapi enggak bisa kita katakan, ya, yang kita katakan, ya, kristologi. Nah, ya orang yang pelajari kondisi kafir, Allah alam, ya, itu karena kondisi orang-orang yang mungkin ma'ruf kondisinya seperti itu sekarang ini. Wallahu a'lam, kondisi mereka tidak sesuai juga mengikuti bimbingan syar'inya. Nah, ada dari kalangan mungkin tokoh-tokoh di sana, jadi istilahkan kristologi. Nah, dan yang semisalnya. Nah, ini kisim tersendiri ya. Kisim tersendiri. Itu orang yang tinggal di sana mempelajari kondisi orang-orang kafir, mengenali bagaimana kondisi fakta kenyataan mereka sebenarnya. Berupa rusaknya akidah, batilnya bentuk peribadatan mereka, bobroknya akhlak, dan juga tabiat mereka yang anarkis, ya, keras. Nah, keras, Texas, ya, dikatakan. Iya, ngeri sekali. Rasisme di sana besar. Seperti di negeri kafir Amerika. Negeri Paman Sam, ya. Iya. Ya, itu. Tidak, rasisme itu besar. Banyak terjadi pembunuhan. Orang kulit putih menembak, membunuh orang-orang kulit hitam di tempat umum dan sebaliknya, mengerikan ya. Nah, ini dipelajari tujuannya apa? Yuhadzirun nasa minal iktirari bihi. Memperingatkan banyak manusia, yaitu tentang kaum muslimin yang banyak tertipu dengan mereka, terkesima, wah ya, padahal hancur mereka, rusak parah, yang nampak itu bagus-bagusnya aja. Bagusnya itu berupa apa? Kepasikan. Karena yang pasif juga, inilah sedihnya kaum muslimin ya. Nah, tidak mereka diserang oleh orang kufar melalui media massa. Ini tentu tujuannya sangat besar, agung, bagus ya. Wa yubayyinul mu'minina bihim haqiqata halihim. Menjelaskan orang-orang yang takjub pada mereka terkait ini. Kondisi mereka yang sebenarnya ya. Hakikat kondisi mereka yang sebenarnya. Ini sama ya, cuman sebagaimana yang dikatakan Syekh Syekh Naam, untuk kondisi ini juga adanya syarat ya, tambah sebelumnya. Nah, juga ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu aitahat kokom rodu iduni mafsadatin a'wam minhu. Nah, tujuannya tadi bisa terwujud dengan tanpa mafsadah a'wam, ya, kerusakan yang lebih parah. Pengen baik, timbal baliknya lebih parah. Nih, enggak boleh. Nah, tujuannya tercapai, memang dia bisa belajar di sana, dia pun bisa menyebarkannya, baik orang yang tinggal di sana, ataupun kaum muslim yang di sana, ataupun yang di berbagai negeri, belahan negeri. Kondisi orang-orang kafir. Nah, itu harus tercapai. Kalau tidak, dia dihalangi. Nah, dihalangi dari menyebarkannya. Muni'a min nisri mahum alih wa tahziri wa tahzir min wala fa'idata min iqamat. Kalau sekiranya ada penghalang seperti tadi, menyebarkan enggak bisa. Dan dia pun dikecam. Dan kalau mau menyebarkannya, wala fa'idata min iqamati. Ya, enggak tercapai tujuannya. Ya kan? Ngapain ke sana? Ya, masih tetap betah di sana. Kalaupun tercapai, dia bisa belajar. Orang kafir disebarkannya. Cuman, ma'amab sadati a'wama. Ma'amab sadatin a'wam. Ya. Disertai adanya kerusakan yang lebih parah, timbal balik yang lebih besar, kejelekan yang ditimbulkan. Sama, itu tidak boleh ya. Misal, ayyukabilu fi'lah. Isadil islami wa rasulil islami wa a'immatil islami wajabal kaf. Ya, dengan kondisi dia ditentang, dilawan perbuatan tadi. Dicela Islam, rasul Islam, a'immatil islam, imam kaum muslimin. Maka wajabal kaf. Tidak boleh. Nah, jadi enggak untuk tujuan yang mulia ini aja. Dua yang ini saja. Enggak serta merta. Ya, langsung bisa tinggal ke negeri kafir. Syarat harus terpenuhi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, untuk syarat yang kedua, syarat yang mulia ini tidak serta-merta langsung seorang untuk kisem, ya, klasifikasi jenis orang yang tinggal di sana. Syaratnya harus terpenuhi. Nah, di antara dalilnya, dalil yang Allah SWT dijadikan oleh mu'alif atau syarah dari Syekh Muhammad bin Salim Faimin terkait tidak boleh tinggal di negeri kafir, melakukan hal tadi, kalau akhirnya mendapatkan efek negatif yang lebih besar, perlawanan yang lebih besar terhadap Islam, syiar Islam, itu surat Al-An'am ayat ke-108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Nah, tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa subbuma aduwa mubara'a. Dzalika yasyanna kulli ummatin amalahum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nah, janganlah kalian macam sekali-kali. Nah, ini boleh mencari orang kafir ya. Nah, memang agamanya tercela. Tangan mereka tercela. Cuman gara-gara efek ya, efek negatif timbal balik yang mengakibatkan Allah yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, dia dicela akibat perbuatan kita. Dicela dengan celaan yang lebih besar. Tak boleh. Ya, gara-gara engkau akhirnya dihinakan syiar Islam ini. Allah. Nah, syariat Islam yang agung yang mulia ini yang bersih. Tidak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Janganlah kalian sekali-kali mencela orang-orang yang menyeru kesembahan selain Allah. Ayo subuh ma aduan biwaran. Hingga akhirnya mereka pun mencela Allah dengan permusuhan yang besar, ya, tanpa ilmu, ya, tanpa memperhatikan adab, etika, norma. Luar biasa, ya, orang kafir. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum min kana. Amiyasis, masing-masing umat amal mereka, summa ila rabbihim marji'uhum, fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nah, summa ila rabbihim marji'uhum. Kemudian hanya kepada Rabb mereka mereka kembalikan dari Nabi Muhammad di Mekah ini aman. Sehingga nanti, nanti Allah pun akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini dalilnya ya, tidak terminal. Baiklah kita masuk. Nah, kita ulangi ya untuk Al-Qisam, Al-Thalis dan yang seterusnya supaya lebih lebih jelas. Nah. Al-Qism Tsalis, qism yang ketiga, jenis ya, klasifikasi karakteristik orang yang ketiga, orang yang tinggal di negeri kafir ya. Dari dua macam karakteristik orang ya, yang telah kita sebutkan. Yang pertama yang mana hukumnya itu fardhu kifayah. Asalkan syaratnya terpenuhi ya, dua syarat yang sebelum. Aminah, dini, ada dini amanahnya dan dia mampu untuk memperlihatkan yang berkan mengerjakan syiar Islam. Nah, yang ketiga, al-qism tsalits itu ayyaki malihajati daulatil muslimati wa tanzimi ahnaqatiha ma dua lil kufr. Muadza fi sifarat, fa hukmuha hukmu aqama min ajri. Al-muqtas thiqati, masalan kimul yar ya syu'un at-talaba, yuraqibuhum wa yahmiluhum ala al-iltizami dinil Islam wa akhlaqi wa adabi. Wa yusallu bi iqamati maslahatin kathiratun wa in bar ya. Syarrun kabir. Nah, jenis yang ketiga ini kata beliau, ayyukimali hajati daulati muslimati. Dia tinggal di sana untuk kebutuhan. Kebutuhan negeri kaum muslimin. Negeri Islam. Bertentimi ala kawatiha. Dan mengatur terkait hubungan. Ya, hubungan antara dua negara tadi. Nah, negeri muslim dan kafir. Ma'adwa lil kufar. Negeri Muslim sama negeri Muslim. Nah, ya. Kamu ada sifarat seperti mau ada sifarat petugas, ya asifarat, sebas transportasi atau juga imigrasi. Nah, orang yang berwenang bertanggung jawab dan permasalahan Sifar, safar, perjalanan ke sana. Ini kata beliau kan. Hukumnya, apa hukumnya? Hukum ma'akau ma'amin. Jadi tentunya hukum untuk tujuan apa dia ditempatkan di sana. Sesuai dengan tujuannya. Ya, nah kemarin sempat katakan ya ini. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan secara umum ya. Penempatan orang-orang di negeri kafir untuk kepentingan keperluan negeri kaum muslimin tadi. Nah itu disesuaikan untuk tujuan apa ya. Kalau tujuannya bagus, mulia. Untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin tentunya. Baik kaum muslimin yang tinggal di sana. ataupun juga kaum muslimin yang ada di ini. Negeri yang ditempati. Ya tentu tujuannya baik. Baik ini tolak ukurnya apa? Syar'i ya. Syar'i. Apa hukumnya? Hukum aqama min ajli. Ya hukum untuk apa? Dia ditempatkan di sana. Fal mulhaqu thaqafi. Contohnya kita beliau ini. Contoh salah satu mulhaqu thaqafi di negeri Arab. Mungkin sebagai contoh itu di Saudi. Mungkin beda lagi di negeri-negeri kafir. Tapi meskipun mulhaqu thaqafi. Namanya sama ya. Namanya sama. Tapi tujuannya. Nah, min ajli. Tujuannya apa? Nah, kerjanya ngapain sih? Nah, gitu. Fal mulhaqu thaqafi. Kata beliau. Orang yang mulhaq. Ya, as-thaqafi. Orang yang dia diwenangi. Diamanati. Bertanggung jawab. Kalau di ini kan mulhaq thaqafi ini diartikan sebagai atase ya. Nah, atase as-thaqafi kebudayaan atase itu dalam kamus bahasa Indonesia KBBI adalah arti bahasa itu orang seseorang yang dia ahli. Nah, ya. Ahli. Nah, di suatu bidang tertentu ya. Dia ahli. Dia bertanggung jawab untuk mengurusi permasalahan tersebut atas ahli. Ya, seorang ahli yang diperbantukan pada kedutaan untuk mengurus suatu bidang. Mulhaqu thaqafi ini atas kebudayaan. Nah, ya, orang yang memang ahli. Nah, bukan tidak ahli. Nah, ini agak ngeri. Nah, ya, orang yang enggak temekan, tidak mapan. Nah, teman-teman mungkin ada faktor-faktor tertentu. Wah, enak tinggal di negeri kafir. Kapan lagi jalan-jalan, wong yang bilah. Kadang dia tidak ahli di suatu bidang tadi. Main bilan. Ini kata beliau mulhaqu thaqafi. Orang yang dia ahli dan diperbantukan diberikan kewenangan untuk mengurusi suatu bidang tertentu. Thaqafi ini kebudayaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini memberikan contoh di antara tugasnya. Ini tugas yang di Saudi. Atau negeri Islam yang lainnya, ya. Kalau alam yang di kita, ya. Masalahnya, yukimul yari'i syu'una talabah. Uyraqibahum wa yahmilahum al-tizami dinil islami wa akhlaki wa dab. Mereka tinggal di sana untuk apa? Yari'i syu'una talabah. Menjaga. Memelihara. Mengawasi kondisi para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Nah, kalau sana, kalau kita enggak tahu ya. Nah, atas kebudayaan. Negara kita apa seperti itu. Nah ini Masya Allah. Tugasnya mulia. Nah artinya ya. Dia menjaga. Artinya atas kebudayaannya orang yang memiliki ilmu juga. Nah memiliki. Al-imkan atau makan. Bil-im. Nah orang yang memiliki kemapanan ilmu ya. Nah dia bisa menjaga kondisi. Para telah bersana. Yurakib. Mengawasi mereka. Wayahmiluhum ala al-tizami dinil islam. Nah, mereka membimbing mereka untuk senantiasa untuk pokok di atas agama Islam. Nah, jangan artinya atas ini enggak ngerti. Ya, enggak ngerti bagaimana nasihatnya membimbing. Nah, untuk senantiasa kokoh di atas agama Islam, akhlaknya adab. Nah, ini Oleh karena itu tadi beliau katakan, untuk kondisi perwakilan-perwakilan kedutaan-kedutaan orang-orang yang menjadi konsultan negara suatu negeri, nah ini disesuaikan dengan tujuannya. Ya, nama itu tidak bukanlah al-imrah. Ya. Nah, al-imrah itu laisa bil musamma. Nah, kan tolak ukur namanya ya. Ya, mau sakafi kebudayaan atau yang lainnya, cuman ma'akoma min ajli. Untuk apa dia ke sana? Ya, ngapain kau ke sana? Tujuan apa? Nah, sekedar melancong saja, jalan-jalan saja. Kalau yang seperti ini tujuan mulia. Nah, ya, tujuan mulia. Fayusallu bi iqamati maslahatun kabira wa indari biha syarrun kabir. Sehingga kalau kayak gini, orang yang tujuannya ditempatkan oleh negara jadi duta negara kaum muslimin, nah menjaga hubungan bilateral ya kedua negara muslim dan kafir, nah rasul ini dilakukan rasul, nah ya terjadi zaman rasul sebagaimana di Madinah terjadi perjanjian antara kaum muslimin di Madinah dengan orang Yahud di sana untuk tidak melakukan perperangan, ya nah ini boleh. Nah, demikian juga ya untuk menjaga hubungan perdamaian tadi di sana juga ada konsultan kedutaan ya dari kaum muslimin. Tujuannya juga menjaga kondisi kaum muslimin terkait perdagangan, permasalahan mereka di sana bagaimana, jangan sampai kita ngacau di sana. Baik-baiklah bertijaroh, nah berusaha di sana. Demikian juga yang talabatul ilm ini dia harus pelajari ilmu itu. Tidak ada di negerinya. Meskipun ilmu umum. Ya. Ya bisa saja. Oh, bisa saja. Bisa. Berarti ya negeri kaum muslimin yang sangat miskin. Tidak ada di sana ya mungkin. Apa? Nah, universitas kedokteran. Kayak Somalia. Ya. Nah, mungkin kan. Terpaksa dia harus belajar. Di negara-negara tetangga mungkin kan. Negara kafir. Nah ini fungsinya. Sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat orang yang menjadi duta-duta dari kaum muslimin yang tujuannya tadi balik ke tujuannya, ya untuk apa ke sana ya? Kalau tujuannya untuk menjaga para talabatul ilm, para penuntut ilmu, membimbing mereka, mengawasi mereka, nah membimbing mereka, menasihati mereka, mengukuhkan mereka untuk senantiasa kokoh di atas agama Islam, di atas akhlak. Kaum muslimin, adab mereka. Nah ini mengandung kemaslahatan yang besar. Sangat besar bagi kaum muslimin. Wa indaru biha syarrun kabir. Terlepas tadinya, terhindar darinya. Kejelekan yang besar pula. Nah ini baliknya ya. Ini enggak umum. Ini apa tujuannya pasti baik. Ya. Nah dikembalikan kepada tujuannya tadi ya. Nah tujuannya tidak seperti itu. Intinya tidak membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin atau bahkan tambah mendorongkan dia, oh saya ini duta loh, saya ke sana itu menjadi naam perwakilan negara sebagai duta di sana, ngapain ya di sana ya berleha-leha, wani'anzillah jalan-jalan aja naam atau yang lainnya, ini jangan ya, rusak ini ya benar ya, dia rusak naam wani'anzillah ini al-qism asalis, jenis yang ketiga. Al-qismu rabi'. Nah, jenis yang keempat. Ikimali hajati khasati mubah. Ikimali hajati khasati mubah. Dia ke sana, tinggal di sana untuk tujuan khusus yang sifatnya mubah. Nah, yang kalau tadi ada duta besar. Tujuannya ngurusi orang. Ngurusi orang ini. Siapa yang ngurusi? Nah, ini, qism yang rabi', yang khamis. Yang keempat, kelima. Nah. Nah, yang empat kelima termasuk yang keenam ya. Yang keenam. Nah, ini yang diurusi. Yang keempat ini dia untuk keperluan khusus ya, yang sifatnya boleh. Nah, bertijaroh, berniaga, berbisnis. Nah, wal ilaj, berobat di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tijarah dengan orang-orang kafir, orang Yahud ya, bahkan di akhir hayat beliau. di akhir hayat beliau, mendekati akhir hayat beliau, beliau sempat melakukan muamalah ya, muamalah dunia, ya, orang kafir menggadaikan baju zirah perang. Nah, ini menunjukkan boleh ya. Oh itu enggak boleh. Nah, melakukan tijarah, perdagangan orang kafir. Haram. Produk kafir. Nah, ini enggak bermudahan seperti itu ya. Oleh Allah bilang, jangan bermudah-mudahan mengharamkan. Nah, Rasulullah kalau haram ya, Rasul enggak berdagang dengan orang kafir. Nah, ya. Para sahabat juga tidak melakukan perdagangan dengan kafir. Lihat ya. Nah, terkait hukumnya itu harus dirinci. Bisa jadi haram. Nah, bisa jadi boleh, mubah. Nah, di sini disebutkan mubah. Hukumnya mubah, tijarah. Seperti berobat, seperti berniaga. Nah, berobat satu bahu bila kau mati di faril haya. Maka pada saat itu kan mungkin bukan sehari dua hari. Nah, ya, bukan seminggu dua minggu. Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat berbulan-bulan sampai 6 bulan ya. Satunya ya mukim. Jadi mukim ini pun mungkin ada rincian ya para ulama, ada juga terkait kondisi orang yang dia datang di sana tinggal sekian lama, apakah mereka menjadi status yang mukim atau masih musafir nazil. Safir yang hanya sebatas masih tinggal sementara ya. Wala alam. Nah, itu ada rincian. Rincian tersendiri ya. Nah, ada penjelasan para ulama. Cuman terkait hukumnya untuk tujuan yang mubah ini tadi, kata beliau, tubahu dikoril haid. Nah, tinggal di sana, mubah sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya. Ya, mungkin dia memang paksa lagi, ya mungkin perbatasan, ya. Ini pahami kan, tempat rumahnya di perbatasan dengan negeri kafir. Malah, jarak antara dia mau menempuh, berdagang, berniaga, dari tempat dia ke negeri kafir, ke negeri kaum muslimin, karena di perbatasan. Ya, perbatasan kayak Aceh, atau Aceh ya, Malaysia muslim ya, atau yang lainnya ya. Nah, Papua, betul, Asanto. Nah, Papua, perbatasan dengan negeri kafir. Nah, atau seperti Somalia tadi, ya, di Afrika kan, perbatasan dengan negara-negara tetangga yang tidak muslim. Nah, mau balik ke berdagang ke tempatnya lebih dekat dengan orang kafir tadi. Ya, ya sesuai dengan haja kebutuhannya berdagang ya, semata-mata berdagang. Kalau di sini berubah. Demikian ya katanya. Wa qad nasu ahlul ilm rahimahullahu taala ala jawazi dukhulil biladil kufar itijah. Ahlul ilm memperbolehkan. Sekarang menjelaskan dalil. Nah, penegasan tersebut ahlul ilm terkait bolehnya nah masuk ke negeri kafir ya. Ini dengan bahasa masuk sebenarnya ya. Nah, tidak tinggal menetap. Nah, terkait tinggal menetap nanti ada ya penjelasannya. Ya, tinggal satunya tapi sementara karena lama ya, lama tidak sebentar. Nah, tidak seminggu dua minggu bahkan berbulan-bulan. Mungkin ada yang bertahun. Boleh katanya. Litijarati untuk berdagang. Asal zalika ala ba'du sahabat radhiyallahu anhu. Mereka nah menyebutkan terkait hal tersebut, dalil terkait hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini terkait tijarah ya. Nah, tijarah ataupun berobat. Nah, untuk kebutuhan yang al-qismul khamis. Jenis yang kelima. Ini juga tidak harapannya tidak menetap. Kalau dia mau menetap jadi berkewarganegaraan negara kafir ya, ini agak aneh juga ya. Ini sama tinggal di sana. Nah, tinggal sama sana mungkin beberapa tahun. Yang kelima ini. Lidirosa. Al-qismul khamisu ikmal lidirosati. Ini yang perlu dibahas ya. Ini sangat penting ya. Dan ini yang kisah yang keempat inilah. Nah, kisah yang sangat sangat dibidik oleh Syekh Muhammad Nusrat Saimin agar jangan bermenungnya ya, sangat perlu diperhatikan. Khusus kisah yang keempat ini ditambahkan syarat lain selain syarat yang dua sebelumnya. Karena ini perkaranya besar. Meskipun memang dia mungkin untuk tujuan yang sebagaimana tadi belajar, belajar. Nah, sesuatu yang tidak dapat di negerinya. Nah, tapi harus hati-hati. Kata beliau, kisah yang ke-5 ini, nah, ke-5, ayuki malidiro sati waya menunjukkan simak pabliha iku matuni hajati. Orang yang tinggal di sana untuk belajar. Nah, ini sebenarnya sama dengan kisah yang sebelumnya. Nah, kisah yang ketiga ya. Yang keempat. Nah, apa itu? Nam lihaja. Untuk kebutuhan ya, kebutuhan pribadi mereka. Ya. Nah, berarti pribadi mereka atau memang mungkin kebutuhan negara kaum muslimin. Tapi tetap tidak bermudah-mudahan. Kata beliau, lakinnaha akhtaru minta. Wasyadufatkan bidinin mukimi waksaki. Nah, cuman ini akhtar. Lebih bahaya, ya. Lebih bahaya. Kalau orang yang tijaro, berobat tadi, pertemuannya ya sebatas dagang saja. Dagang, sudah. Beli ini, beli, jual. Beli ini, beli, jual lagi. Ya, sebatas ini. Enggak lama dia bercengkrama, bermuamalah, ya. Sebatas kebutuhan jual beli saja. Berobat juga, ya. Berobat. Nah, dengan para dokter yang ahli di sana. Nah, tidak ada yang lainnya. Nah, kalau yang ini untuk haji juga, tapi akhtaru minha lebih parah, lebih bahaya, wasyad. Nah, lebih bahaya fatkan bidini mungkin wa akhlaki, kerusakan, hancurannya. Nah, ini bisa sangat membahayakan yang belajar ini. Wah, ini kadang orang pamer. Nah, ini yang agak ironis ya. Ya, sangat mengiris hati. Ya. Malah, ini si Pulan, anaknya sekolah di mana? Nah, itu Bu. Pak, oh ini orang kaya. Ya, para pejabat, orang kaya-kaya nih. Ya. Oh, anaknya di Amerika. Ngapain? Di Harvard. Ya, ini universitas ternetop katanya di luar negeri sana. Enggak bisa masuk sana kecuali orang pintar sekali atau orang kaya parah ya. Nah, Harvard itu yang semisalnya. Oh, dia bangga sekolah di sana, sekolah di kafir, negeri kafir. Ngapain sekolah apa di sana? Yang lebih parah lagi kalau sekolah agama Islam ya, ada di sana. Ini pusing kita belajar agama Islam di negeri kafir, ngapain ya? Pastilah rusak di sana. Aneh kan? Dia belajar Islam di negeri Islam. Bahkan di mata air. Di pusat. Iya. Agama Islam. Nah. Itu di Saudi sana. Nah kan? Saudi. Arab Saudi atau Yaman. Belajar dengan para ulama al-sunnah. Intinya ya. Nama al-sunnah. Bukan di negeri kafir. Nah, ada pun yang ini. Negeri kafir. Tapi ya mungkin dia mempelajari permasalahan dunia. Nah, bahkan mungkin yang dia pelajari sifatnya bisa pardu juga ya. Dan kedokteran tadi yang tidak ada di negerinya. Nah, kata beliau. Padanya akhtar. Wasyad. Patikan. Iya, adanya bahaya yang besar terhadap agama orang yang tinggal sana dan akhlaknya. Fa'inna talan. Dan fa'inna talan. Karena orang yang belajar itu, yashuru bidunuhi martabati wa uluhi martabati mu'allimi. Karena dia akan ya, menganggap kerendahnya dudukan dia, martabat dia. Dan wah, mulia sekali. Orang-orang yang mengajarinya sebagai guru-gurunya. Siapa gurunya? Orang kafir. Dia merendah. Posisi ini saja tidak boleh. Ya, bagaimanapun kondisi seorang muslim, bagaimana status sosialnya, ya, nah, bagaimana kondisinya, hartanya, segala macamnya, dibandingkan orang kufar yang meskipun mereka memiliki status sosial yang tinggi, harta yang banyak, segala macam, orang kufar tidak lebih mulia. kedudukan yang bagi kaum muslimin. Di mata kaum muslim. Yang seharusnya seperti itu. Ya, jangan kalian sebaliknya ini ada orang kafir. Oh, bapak itu baik, dia sosial sekali dengan masyarakat. Nah, ini agak pusing gitu ya. Nah, ini agak pusing gitu kondisi kaum muslimin di saat ini. Nah, dengan orang-orang kafir anggap mereka memiliki muamalah dengan kaum muslimin, mereka habis-habisan memuliakannya, menghormatinya. Dan kaum muslimin yang tidak ada apa-apanya, yang sangat miskin, mereka hina. Memandang sebelah mata. Keliru cara Anda berpikir ya. Salah. Nah, ini kata beliau. Permasalahan yang pertama ini aja, Pak. Ingat talibah. Yashuru biduni martabati wa ulumi martabati ma'anim. Dia akan menganggap lu sangat rendah martabatnya. Oh, sangat mulia guru-gurunya ini. Nah, ini sudah parah. Ini sudah salah. Yang ini saja salah. Fa yusru dzalika ta'zimuhum wa iqtina'u bi ara'i wa afkari sulukim yuqallidhum ila insyaallah ismatu wa hum qalil. Alhamdulillah. Sehingga terimbaslah dan sebab itu ta'zimuhum, dia mengagungkan mereka, wa iqtina'u bi ara'ihim, dia mencukupkan, merasa butuh, perlu dengan pemikiran-pemikiran orang kafir tadi. Ara'ihim, afkarihim, pandangan mereka, metode jalan hidup mereka. Ya, dia akan terkesima. Wah, Masya Allah cerdas. Meskipun dia membahas dunia, cara berpikir orang kafir memang mantap. Sudah. Ya. Dia pun akan mukallid. Mukallidhum. Taklid buta. Sedikit-sedikit. Ini terjadi. Aduh, ini berat ngomongnya. Ya, pengalaman kuliah ya kita pernah dahulu. Pada saat diajari oleh dosen-dosen guru kita. Dosen pada saat itu dia yang kuliah di luar negeri. Ngomong, dikit-dikit cerita membanggakan kondisi dia belajar di sana. Kondisi masyarakat orang-orang anak muda di sana. Kondisi? Para tenaga akademik. Ya, akademikis di sana. Ini udah. Apalagi kalid ya. Dia sudah takdir buta. Walaupun dia memandang ya sesuatu yang memang ada, tapi untuk kebaikan kita, motivasi perbaikan kaum muslimin ya mungkin bagus ya. Tapi dia ini mewahkan, mengagungkan. Wah, memang hebat lah. Ah, sudah bahaya. Bahaya itu. Karena dia mengagungkan sampai takdir itu harusnya dijadikan rujukan seperti ini. Mengerikan. Fayuqallidhum. Dia pun akan taklid. Membuta membela mereka ilah. Masya Allah ismatahu wa humfali. Kecuali orang-orang yang oleh jaga mereka. Dan ini sedikit. Syekh mengatakan ini sedikit. Mayoritasnya kalau ke sana sudah. Jadi pengagum berat. Ini terjadi. Waliyadzubillah terjadi. Bayangkan orang-orang dosen-dosen ya. Sudah tua. Di sana. Jadi pada saat kita mau menemui mereka, Masya Allah, diputarnya musik negeri-negeri kafir itu. Ya, dia bahagia situ. Di kantornya itu. Wah, Masya Allah, mengerikan. Ya, mengerikan. mungkin kita ada keperluannya, kita bimbingan dan semisalnya. Sedikit pada saat dia ngajar. Mulai dia membahas tentang kondisi orang-orang kafir, dia bangga. Ya, dengan status dia belajar di sana pada saat itu. Dan membanggakan, menggambarkan cara dan metode orang-orang kafir tadi. Untuk jadikan rujukan kiblat di sana. Ini mengerikan ya. Ini kata dia. Kenapa dikatakan akhtar? Asyadu adhan akhtar. Wa asyadu fatkan. Akhtaru minha wa syadu fatkan. Bahaya sangat membahayakan. Ini alasan yang diantaranya. Semua ini talibah. Kondisi yang lain kata dia. an talib yashuru bi hajati ila muallim wa yuaddi dhalika ila tawaddu ilayk wa mudahan tithimahu imhu ani min al-hirab wal balal. Para talib tadi yashuru bi hajati ilayhi, dia sangat butuh ya, karena dia butuh nilai, dia butuh nilai ilmu ya kan, untuk menyelesaikan program studinya. Yashuru bi hajati ila muallim fa yuaddi dhalika, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan mengantarkan dia ila tawaddu ilayk, dia tawaddud, saling mencintai, berkasih sayang ya. Karena pengen pendekatan kan. Dekati pak gurunya, dosennya. Nah, macam-macam. Sebagaimana terkata orang belajar di Indonesia Raya ini kan. Ya, mahasiswa dia belajar, nemuin dosennya, mendapatkan nilai besar. Nah, ini sebenarnya enggak bagus ya. Nah, akhirnya penilaian tidak objektif. Jadi penilaian yang subjektif. Nah, ya. Nah, dia akan mendekati, dia akan merasa, kecuali ya, karena kita cinta dengannya ilmu, terhadap ilmunya, seperti mahasiswa yang kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, yang belajar para masyayikh, para ulama ya, cintai ya, nah, para ulama kita ini, tawadudilai. Wa mudahana tifima huwa, alim nam hirafu, dan dia mudahana, menjilat ya, mudahana menjilat. Nah, ya, mencari-cari muka. Dengan para akademisi mereka di sini ya, alhamdulillah. Nah, guru-gurunya dosen di sana. Nah, dengan cara yang diikuti mereka seperti apa? Untuk dia mencari muka, ya mengikuti gaya-gaya dan cara mereka. Al-hirab, dalal, berupa sesuatu yang membuat mereka disintai, dikagumi juga ya. Nah, jangan lakukan al-hiram wal-halal, karena penyimpangan dan kesesatan. Nah, ya, karena tuntutan nilai. Nah, tuntutan ya kondisi dia. Nah, dan dia pasti akan ditekan. Harus punya loyalitas yang tinggi terhadap para pengajar tadi. Nah, dan itu mau tidak mau. Itu terjadi. Meskipun di negeri kaum muslimin, mau tidak mau. Seorang akademisi, tenaga pengajar tadi kadang menuntut seperti itu. Kalau tidak, penilainya akan subjektif, bukan objektif. Ya, ini kurang bagus. Padahal udah cerdas sekali. Nah, dia menguasai ilmu tadi. Dosennya nggak suka kok. Nah, itu nilainya, meskipun cerdas sekali di kelasnya, itu nggak akan bisa sempurna. Bisa hanya semata B, mayoritasnya. Nah, itu syukur. Kalau dosennya jengkel, kasih saya sekalian ya. Ya, yang penting ya cukup. Allah Ustaz. Nah, itu. Ini kondisi ya, tabii ya. Perkara yang tabii. Nah, ini. Syekh menggambarkan memang perkara tabii. Kenapa yang dikatakan akhtar? Syekh dufatkan. Punya bahaya yang besar. Karena demikian ya kondisinya. Kalau seorang murid, seorang mahasiswa, seorang pelajar ingin belajar dengan seorang pengajar yang dia butuh ilmunya, yang dia butuh nilainya ya untuk naik, nah, menyelesaikan program studi tadi, dia harus mendekati ya. Nah, dan ini akan memunculkan sekian macam bahaya, kerusakan ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, di sisi yang lain juga, ini dari sisi antara murid dan pengajar. Dari beliau menyebutkan tinjauan kenapa ini bahaya. Yang pertama dari sisi antar murid dan pengajar. Nah, dia merendah, mengagungkan, mendekati, ya, dan segala macam. Waliyatillah. Kemudian dari sisi yang lain, wal talibu fi maqam ta'allumihi law zumala'u yattakhidhu minha asdiqa'a yuhibbuhum wa yatawallahum wa yaktasibu minhum. Dengan sesama teman belajar. Nah, ini dari sisi bahayanya. Ini tidak mudah-mudahan. Seorang pelajar, seorang mahasiswa atau yang semisalnya fi maqari ta'allumi, tempat dia di tempat beliau, dia yang belajar tadi. Tempat belajar, distrik, tempat area dia belajar. Mungkin kalau di Amerika, mungkin di California ya, di situ. Di asramanya. Kan demikian ya. Gambarnya langsung ala utafu minha asdiqa. Nah, di sana dia tentunya akan punya teman-teman sejawat, teman-teman seleting, seleting belajar dia. Dia akan menjadikan asdiqa, teman dekatnya. Yuhibbu man tawallahu miktasibu minhu. Tentunya dia akan saling cinta, mencintai. Nah, siapa yang dicintai? Orang kafir. Waliyahubillah, ya. Nah, ini ngeri. Witawallahum, dia saling loyal. Ya, namanya sudah persahabatan dengan kafir, bahaya. Islam sangat kritis, ya. Membahas terkait permasalahan persahabatan, pertemanan. Tidak bermudah. Dan bahkan pembahasan ini sangat besar. Bahkan dijadikan mizan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait agama seorang. Tidak bermanfaat. Ini bahaya. Mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ad-din al-mar'u 'ala dini khalili. Paling buruk ahdukum man khalil." Nah, agama seorang itu sesuai dengan temannya. Perhatikan kalian. Kalian perhatikan ya. Setiap kalian perhatikan. Tengok-tengok. Siapa jadi temannya. Nah, ini temannya kafir. Ya itu bahaya. Nah, berteman ya. Yuk kita nyantai dulu. Kan? Ini liburan loh. Nah, ya, akhir pekan gitu ya. Libur kemana? Ayo kita refreshing. Refreshing diajak tempat kemaksiatan ya di sana. Alhamdulillah. Diskotik, ke kafe, ke segala macam. Ada segala macam yang akan disuguhkan, disajikan oleh teman-teman kafirnya tadi. Naam, khamar. Di sana, di negeri kita, sembunyi-sembunyi. Di sana legal. Segala macam merek itu, ya. Diperjualbelikan. Naam, bukan cuma khamar. Bisa jadi narkoba dan segala macam. Perzinaan, wah. Sana legal. Nah, perjudian sana legal. Belum start ya. Lengkap ya. Nah, kengerian. Dia punya teman saling mencintai, dia berloyalitas. Nah, dengannya mereka saling membutuhkan. Nah, wa min ajli khatari hadza. Karena kan bahayanya ini. Wa min ajli khatari hadzal qism wajib at-tahaffuz fi akthar. Nah, untuk permasalahan ini sangat sangat berhati-hati. Nah, menjaganya, perhatikannya lebih besar mimakoblan dari yang sebelum-sebelumnya. Dari yang sebelumnya tadi ya. Sama perkara untuk kebutuhan mubah ya. Nah, tapi ya ini bahaya lebih mengerikan. Karena dia akan bermuamalah. Nah, bermuamalah yang bermuamalah yang lebih jauh ya. Terhadap orang kafir tadi bukan semata-mata jual beli tobat ya, sebab itu saja. Kalau ini udah ya, karena harus tinggal di sana, belajar mengambil ilmu di sana, dia harus bercengkrama, bergaul, berteman dengan orang kafir, mulai. Nah, fayushtaratu fihi bil indawati ila syartain al asasiyan syurutha. Maka kata beliau, fayushtaratu fihi, dipersyaratkan dengan ditambah dua syarat yang sebelumnya, dua syarat yang mendasar pada sebelumnya, nah dipersyaratkan beberapa syarat lagi, ya. Nah, intinya dua syarat yang pertama itu wajib ya, dan harus itu tidak kontak. Nah, selain itu ditambah berapa syarat lagi? Ada empat syarat. Ada tambahan empat syarat. Kita lihat sudah berapa lama. Usul satu ijab. Iya. Tapi jadi kurang 5 menit. Oh iya, insya Allah ya. Nah, ini syarat 4 ini agak panjang. Sebenarnya ini enak penting ya, cuman kelamaan. Nah, sudah agak kelamaan, kita cukupkan dulu ya. Karena ini cukup menarik sebenarnya. Tapi lebih asan kita pembahasannya, enak kita baca dan selesaikan ya. Karena syarat 4 nanti terpotong. Nah, mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan anu mohon maaf an akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.